Baik, Mitra Bisnis, profit from perfect timing menjadi topik bahasan sore ini bersama saya Dona Oriza dan biang penasaran Kavi Kurnia di Kavis Break Pas FM. Nah, Bang, saya mau tanya dulu nih, tadi jelas-jelas kita tahu nih, waktu kita hanya 24 jam dalam sehari. Tapi kadang ada orang-orang yang bilang gini, oh, kayaknya 24 jam tuh kurang deh waktu buat gue gitu. Nah, menurut lu gimana, Bang? Ini orang sebenarnya mengerti waktu, menguasai waktu tidak? Orang itu berarti tidak mengerti waktu dan tidak menguasai waktu dan tidak bisa memanfaatkan waktu. Gitu loh, kalau orang yang ini 24 hours is enough gitu. More than enough. Oke. Okay. Lebih dari cukup. Dan dia bisa menikmati waktu. Gitu loh. Tapi kalau orang tidak mengatakan 24 jam itu tidak cukup, berarti orang itu dibudaki oleh waktu. Wah, ini dia. Dikuasai juga ya. Makanya pekerjaannya enggak kelar-kelar. Enggak kelar-kelar. Oke, okay, oke. Okay. Jadi harus mencari sisi yang lain dari waktu itu sendiri. Oke. Okay. Dan itu berbahaya, nanti dia jadi stres dan cepat tua. Karena ada Tirta Healing Center biar gak cepat tua. Udah lama kita gak jualan ya, Bang. Terapi ozon ya, Bang. Oke, okay. Nah kemudian waktu-waktu ini sebaiknya diapain nih, Bang, untuk dimanfaatkan dengan baik. Tadi seperti aku bilang di awal, ada ketika kita bicara bisnis peak season, low season. Apa, orang yang sukses akhirnya menggunakan waktu itu sebagai strategi. Oke, okay, kapan dia jualan gitu loh, setiap kapan dia harus tampil, kapan dia harus mempromosikan dirinya gitu loh, dan kapan dia harus merencanakan hidupnya, itu yang paling penting. Gitu. Dan sekali lagi, 24 jam itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Wong, kita kalau bisa tidurnya 8 jam, jadi dikurangin 8 berapa? Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya ya, taruh dah, kita jangan bilang 8 lah, tapi kan yang ideal kan 8. 6 jam. Oke, 6 jam. Ya, 6 jam itu Anda bisa bayangkan 6 jam, ya. Artinya waktu Anda tinggal berapa? 18 jam. Benar? Iya. Yeah, yeah. 18 jam. Makan. Oke. Okay? Makan katakanlah Anda makan berapa? 1 jam. 1 jam. 3 jam, tinggal 15 jam. Oke, okay? 15 jam. 15 jam kemudian Anda dari 15 jam ya, mandi dan lain-lain, baca koran apa segala macam di internet, di komputer 2 jam lah taruhlah. Wah, lama amat. Iya, mandi sama segala macam tetek bengek gitu. Oh iya. Berarti Anda tinggal berapa? Tadi berapa, 15? 15, tinggal 13. 13 jam. Kalau Anda kerja berapa? 8 jam atau 9 jam? Iya. Nah, sisanya. Nah, yang sering kali kan yang tidak efektif adalah waktu Anda yang sangat berharga itu dipakai traveling dan macet-macetan di Jakarta. Oke. Okay? Itu 4 jam macet di jalan. Pas 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Iya. Itu kan berarti Anda bayangkan, itu 4 jam. Satu minggu 5 hari 20 jam. Wah, tua di jalan bener, Bang. 20 jam, terus kemudian dikali 25 hari, berarti kan 500 jam. Mm-hmm. 500 jam, Anda bayangin dah, sebulan Anda kehilangan 4, 80 jam. 80 jam. Anda bayangin 80 jam itu dibagi 24 itu kurang lebih 3 hari. Jadi Anda bisa bayangin hidup Anda selama sebulan Anda itu membuang-buang waktu minimal 3 hari. Wah. Dan itu enggak disadari banyak orang kali ya, Bang. Makanya saya bilang mestinya perusahaan membayar itu. Jadi ada yang namanya buang-buang waktu, biaya buang-buang waktu, kena macet apa segala macam. Satu hari misalnya perusahaan membayar berapa? 1 juta. Jadi kita mesti dapat tagihan tambahan gaji 3 juta. Bos mau, bos. Kayaknya semua anak buah langsung bos mau, bos. Ya. Aduh, oke, Bang. Lesson to learn-nya apa untuk sore ini, Bang? Lesson to learn-nya adalah bahwa hidup kita itu berdasarkan waktu. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai waktu dan kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita tidak mengerti waktu, berarti kita tidak mengerti hidup kita. Akur, setuju. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya, Bang Afi. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi selanjutnya dalam Kavis Break. Saya Dona Oriza. sukses untuk Anda dan selamat menantikan beduk bagi Anda yang sudah di wilayah lain mungkin sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Saya Dona Riza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Race bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.